Mitra Bisnis, Kompas menulis, menurut data Ombudsman dalam 4 tahun terakhir, lembaga yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat soal pelayanannya adalah instansi pemerintahan daerah, kedua Polri, dan ketiga kantor kementerian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Drajat Wibowo. Pak Drajat, apa komentar Anda soal ini? Itu memang akibat dari ketidaksiapan SDM, ya, serta adanya kultur birokrasi kita, di mana birokrasi itu bukannya melayani, tapi justru menguasai dan malah maaf bikin susah. Dulu zaman Pak Harto, dulu Pemda tidak terlalu berkuasa, sehingga permasalahan yang ditimbulkan oleh Pemda terhadap investasi itu tidak terlalu dirasakan signifikan. Jadi sekarang Pemda itu mempunyai kekuasaan yang besar sekali dengan adanya otonomi daerah. Kemudian satu wilayah investasi itu kadang-kadang banyak melibatkan beberapa Pemda karena terkait dengan pemekaran. Nah, itu tingkat kesulitan yang dirasakan itu menjadi sangat besar. Nah, di sisi lain, baik birokrasi di Pemda maupun kepala daerah sendiri itu tidak siap dengan budaya melayani ini dan belum memandang pelayanan masyarakat itu sebagai sebuah kewajiban yang memang harus dia lakukan dan belum melihat investor itu sebagai mitra untuk membangun daerahnya. Nah ini aparat-aparat di Pemda ini masih banyak yang melihat investor itu sebagai, maaf kalau saya katakan, sapi perahan. Ya. Kepala daerah itu adalah kesempatan untuk menggalang dana, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan politiknya. Bagi birokrasi, itu untuk memperoleh uang. Sehingga akhirnya banyak sekali kesulitan yang dimunculkan yang sebenarnya tidak perlu. Ya, itu pertama. Kedua, ketidaksiapan SDM tadi, itu membuat mereka juga tidak bisa mempunyai pemikiran-pemikiran kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan birokrasi. Jadi tidak jarang investor itu malah harus mengajari satu Pemda mengenai prosedur yang sebenarnya yang harus dilakukan, padahal sebenarnya di Pemda lain prosedur itu sudah baku gitu. Nah, jadi ada ketidaktahuan di situ. Demikian pengamat ekonomi politik Drajat Wibowo. Saya Wendy Lim.